Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwati wa akhwati billah azzaillahu iyakum, kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa bermuajahah, untuk bisa bertatap muka, berkumpul dalam sebuah majlis yang mulia, yaitu majlisul ilm, yang kita berharap memperoleh faedah, dan kita berharap kepada Allah agar kiranya amalan-amalan yang kita lakukan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa menjadi bekal tatkala kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala di yaumil mahsyar nanti. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pengharapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga semoga tercurahkan kepada istri-istri beliau, kepada seluruh putra putri beliau, kepada seluruh sahabat-sahabat yang mulia, dan kemudian kepada seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa tidak bosan-bosan untuk mempelajari sunnah beliau, mengamalkan dan juga melestarikan dengan membela dari orang-orang yang berusaha untuk meruntuhkannya. Kita memohon kepada Allah agar kiranya kita termasuk dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Alhamdulillah, a'azanillahu wa'ayakum. Pada pembahasan yang lalu kita telah sampai kepada 10 daripada perkara-perkara, yang 10 perkara tersebut adalah larangan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah kita bahas secara terperinci. Dan kemudian pada pertemuan kali ini kita menginjak kepada ayat yang berikutnya, atau perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa radahu, sebagaimana dalam ucapan beliau berkaitan dengan ayat yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Penulis mengatakan, qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Sudah diterjemahkan belum itu? Belum ya? Ya, kita terjemahkan dulu. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man arada an yandura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa wa kana 'ala khatimuhu falyaqra' qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama 'alaykum rabbukum an la ya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana ila qawlihi ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman." Barang siapa Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa yang ingin melihat barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang wasiat itu adalah wasiat yang terakhir, yang penutupan, maka hendaklah dia membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah dia membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah dia membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakanlah, ya Muhammad, ta'alu, marilah kemari. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan Rabb kalian terhadap kalian. Katakanlah, wahai Muhammad, marilah kemari, akan aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan Rabb kalian terhadap kalian. Ayya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah mereka hanya beribadah kepadanya dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun terhadapnya. Sampai firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqima, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah jalan tersebut. Di dalam bab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan perkataan Abdullah bin Mas'ud sehubungan dengan firman Allah yang kita baca pada pertemuan yang kemarin. Di sini disebutkan qala Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud namanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil Al-Hudali. Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil Al-Hudali. Siapa kunyahnya? Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman termasuk dari kalangan As-Sadiqun Al-Awwalun. Abdullah bin Mas'ud termasuk dari kalangan As-Sadiqun Al-Awwalun, seorang sahabat Rasulullah yang ikut dalam Bai'atul Ridwan, ikut dalam perang Badar, dan juga ikut dalam perang Uhud. Dan beliau termasuk ulama kibarnya sahabat. Abdullah bin Mas'ud termasuk ulama kibarnya sahabat. beliau wafat pada tahun ke-32 Hijriah sebagai Allah Subhanahu wa taala meridai beliau. Nah, dikatakan di dalam asar tersebut di mana Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Man arada ayyanduru ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang dia ingin melihat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allati hiya khatimah. Dan wasiat ini adalah wasiat penutupan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, itu surah Al-An'am 151 sampai 153. Nah, asar ini disebut dengan asar ya. Para ulama menyebut kalau ucapan sahabat atau perbuatan sahabat dengan apa? Asar. Walaupun secara umum asar dengan hadis itu sama. Tapi sebagian ulama ada yang mengkhususkan, mengistilahkan ucapan sahabat lebih khusus dikatakan sebagai asar. Perkataan sahabat, perbuatan sahabat ini pada umumnya disebut dengan asar. Kalau ucapan Nabi, perbuatan Nabi ini disebut hadis. Ucapan sahabat, perkataan sahabat disebut dengan asar. Nah, asar ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Munzir rahimahullahu taala dan juga Imam Ibnu Abi Hatim serta Imam Tabrani rahimahullahu taala. Wa fillah hadinallahu wa iyyakum. Nah, dikatakan oleh beliau di dalam ayat ini, di dalam ucapan beliau ini, seolah-olah bahwasanya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, seolah-olah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir ini tertuang di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am 151 153. Nah, kenapa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir ditujukan dan yang paling utama beliau mewasiatkan tentang perkara tauhid? Ini sama persis ketika beliau akan meninggal dunia. Ketika beliau akan menghembuskan nafas yang terakhir di hadapan Aisyah dan juga Fatimah radhiyallahu anhuma. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sekarat, beliau tutup wajahnya, kemudian beliau buka. Beliau tutup wajahnya dan kemudian beliau buka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qatalallahu al-yahud wa an-nasara. Semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang Yahudi dan juga membinasakan orang-orang Nasrani. Lihatlah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu benci kepada Yahudi dan kepada Nasrani. Kenapa Rasulullah begitu benci kepada Yahudi dan Nasrani sehingga kemudian beliau mengatakan qatalallahu al-yahud wa an-nasara? Semoga Allah membinasakan Yahudi, semoga Allah membinasakan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah, di mana mereka telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid, di mana mereka telah melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan apa? Tauhidullah, tauhid. 13 tahun Rasulullah SAW di kota Mekah, beliau belum mendakwahkan bagaimana cara zakat, puasa, belum mendakwahkan bagaimana cara bermuawalah yang baik. Rasulullah belum mengurusi itu semua. Dan Rasulullah mendahulukan kepentingan yang paling penting dan lebih penting ketika itu, yaitu dakwah tauhid, dakwah supaya manusia mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-An'am. Maka di akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga Nabi memperingatkan dengan tauhid tersebut. Qul ta'alu atru ma harrama 'alaikum rabbukum 'alaikum ayat buluhu wa la syirku bihi syai'a. Supaya apa? Supaya manusia beribadah kepada Allah, supaya manusia hanya menyembah kepada Allah. Maka Nabi mengatakan di akhir hayatnya, qatalallahu al-yahud wa nasara, semoga Allah membinasakan, menghancurkan orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengagung-agungkan kuburan-kuburan orang saleh mereka sehingga dijadikan sebagai tempat-tempat ibadah. Ini menunjukkan bahwasanya perkara tauhid adalah perkara yang begitu penting dalam kehidupan kita, Nah, oleh karenanya awal dakwah Nabi dimulai dengan tauhid, dan di akhir kehidupan Nabi, Nabi juga berpesan dengan tauhid. Kemudian yang berikutnya, Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu warḍa. Beliau mengatakan, "Wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala li ya Mu'adz أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يؤدب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ Qala la fayattakiru. Dari Mu'adz bin Jabal beliau berkata, aku dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas sebuah keledai. Kuntu radifan Nabi ala himarin. Aku dibonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas sebuah keledai. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya keledai. Nah, jangan dikira kendaraan antum aja yang ada namanya. Nah, antum punya Innova, punya Kijang Kapsul, Xenia, Avanza. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kendaraan himar, keledai, juga ada namanya. Apa namanya? Umpire. Namanya adalah Umpire. Kendaraan Nabi, keledai Nabi, himar Nabi, namanya adalah Umpire. Unta Nabi juga ada namanya. Apa namanya? Qaswa. Nah, jadi kendaraan Nabi juga ada namanya. Nah, makanya ada sunahnya membuat apa? Membuat kendaraan itu ada namanya, sebagaimana kuda ya. Di bukan itu ada namanya macam-macam. Nah, jadi sunnah hukumnya kalau punya kendaraan dikasih nama, sebagaimana Rasulullah SAW juga memberi nama kendaraan beliau. Kalau onta beliau disebut Qaswa. Nah, kalau kendaraan himar beliau disebut Ufayr. Dah, himar Nabi apa namanya? Ufayr. Onta Nabi apa namanya? Qaswa. Ya. Faqala li, lalu Rasulullah bertanya kepadaku. Faqala li, lalu Rasulullah bertanya kepadaku. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'alallah. Wahai Mu'ad. Atadri ma haqqullahi 'alal 'ibadi wa haqqul 'ibadi 'alallah. Tahukah engkau? Apa hak Allah atas hamba-hambanya? Dan hak hamba-hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, tahukah engkau? Apa hak Allah atas hamba-hambanya dan hak hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala? Qultu, aku menjawab. Kata Mu'adz, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Nabi menyatakan, haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba-hambanya, ayya'budu, agar mereka hanya menyembahnya. Wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak mensekutukan dengan sesuatu apapun, dan tidak mensekutukan dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah atas diri-diri kita semua, supaya kita tidak mensekutukan Allah dan hanya beribadah kepada-Nya semata. Sebaliknya, wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Sedangkan hak hamba atas Allah, Allah yu'adzib. Allah tidak akan menyiksa. Allah tidak akan mengadab siapa? Man la yusyriku bihi syai'an, orang yang tidak mensekutukan dengan sesuatu apapun. Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Mu'ad gembira ketika mendengar hadis ini. Mu'ad apa? Gembira ketika mendengar hadis ini. Sangkinkan gembiranya, dia mengatakan, Kultu ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Aku bertanya, ya Rasulullah, kata Mu'ad. Kultu, aku bertanya, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Ya Rasulullah, apakah tidak boleh aku sampaikan kepada manusia? Ini kabar gembira. Ya Rasulullah, apakah tidak boleh aku sampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Qala, Nabi menjawab, La tubashiruhum fayattahiru. Jangan engkau kabarkan kepada mereka. Fayattahiru. Maka mereka akan bertawakal kepadanya. Artinya hanya bertawakal kepada tauhid saja. Ah, yang penting kita bertauhid pasti masuk surga, terhindar dari neraka. Gak perlu sholat, gak perlu puasa, gak perlu zakat, gak perlu ibadah. Yang penting apa? Bertauhid saja. Nabi khawatir takut kalau misalkan umatnya berbuat seperti itu. Akhrajahu fi sahihain. Yang mengeluarkan hadis ini adalah Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullah. Faedah hadis yang pertama. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan Mu'ad bin Jabal. Hadis ini menjelaskan atau menunjukkan keutamaan Mu'ad bin Jabal. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan Mu'ad bin Jabal. Nama beliau adalah Mu'ad bin Jabal bin Amr al-Ansari. Mu'ad bin Jabal bin Amr al-Ansari, asli penduduk Madinah dari suku Khazraj. Kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Dan Mu'ad bin Jabal termasuk ulama'nya sahabat Rasulullah padahal usianya masih muda. Mu'ad bin Jabal itu muda, tapi sudah menjadi ulama'nya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mu'adzan yusyaru yawmal qiyamah amamal ulama' dirafwah. Bahwasanya Mu'ad bin Jabal telah akan dibangkitkan di hari kiamat nanti, bahwasanya beliau lebih maju satu depan daripada yang lainnya. Ini Mu'ad bin Jabal. Maka ketika Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk berdakwah di Yaman, yang dipilih adalah Mu'ad bin Jabal. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua, faedah yang kedua. Hadis ini menunjukkan, sifat tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemimpin negara, orang yang paling mulia di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling mulia di pandangan manusia ketika itu, yang paling dihormati, yang paling disegani, yang paling segalanya. Seluruh penjuru dunia memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat, Apa kata Mu'adh bin Jabal? Kuntu radifan Nabi, dan ini tidak sekali terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga pernah disebutkan dalam hadis yang lain oleh Ibnu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa radha. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku juga dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini merupakan salah satu pelajaran penting bagi kita semua, subhanallah azzaallah, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang manusia terbaik di pandangan Allah dan di pandangan manusia, makhluk yang paling mulia di pandangan Allah, di pandangan manusia, yang paling diagungkan oleh seluruh sejagat ini. Tapi lihatlah ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak malu-malu kalau misalkan beliau pergi dan kemudian ada sahabat butuh pertolongan, ditolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kadang-kadang kita ini tidak mampu meneladani Rasulullah SAW dari sisi ketawaduan kita. Dari sisi apa? Ketawaduan kita. Padahal Rasulullah SAW mengatakan apa? Nabi SAW mengatakan, ma tawadu ahadun illa rafa'ahullah. Tidaklah apabila seseorang itu tawadu, pasti Allah akan mengangkat derajat dia. Dan kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku telah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah? Antawadu'u, agar kalian itu memiliki sifat tawadu. Nah, sifat tawadu ini lawanannya apa? Apa lawanannya? Al-kibr, sombong. Nah, al-kibr ini sifatnya siapa? Adalah sifat syaitan, warisan iblis. Dan penduduk-penduduk neraka ini penuh dengan al-mutakabbirun. Maka ketika itu antara neraka dengan surga pernah berdialog. Surga mengatakan, yang masuk ke dalam diri, yang masuk ke dalamku, kata surga, adalah mereka mutawaddi'un al-fuqara al-masakin. Dan kemudian neraka mengatakan, yang masuk ke dalamku adalah mereka al-jabbarun al-mutakabbirun, adalah mereka orang-orang sombong, orang-orang kaku yang keras perangainya. Karena sebab bahwasanya, penduduk neraka adalah mereka al-mutakabbirun al-jabbarun, maka Rasulullah SAW ini sudah mencontohkan, bukan hanya memerintahkan, tapi mencontohkan dirinya supaya apa? Supaya tidak memiliki sifat takabur. Apa itu takabur? Batarul haq walantum walantum nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia yang lainnya. Lihatlah Rasulullah kepada Mu'adh bin Jabal. Mu'adh bin Jabal adalah bawahan Rasulullah, bukan apa-apanya Rasulullah kalau dibanding Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah, ayo Mu'adh, naiklah engkau ke atas ontaku, naiklah engkau ke atas keledaiku, ayo kita berboncengan bersama-sama. Lihat bagaimana tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berbeda dengan orang-orang kita kadang-kadang, dulu sama-sama miskin, dulu sama-sama kita bekerja keras, akrab kita dengan dia. Tapi sekarang dia sudah punya kedudukan, saat dia sudah punya mobil yang lumayan. Nah, kalau dia lewat paling cuma Maxon doang, kita ditinggalin. Bismillahirrahmanirrahim. Lihatlah bagaimana akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketawaduan Nabi yang dicontohkan terhadap Mu'adh bin Jabal ketika itu. Kemudian yang kedua. Faedah yang ketiga. Hadis ini menunjukkan bahwa kedermawanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi yang namanya orang dermawan itu perlu diperhatikan. Yang namanya orang dermawan itu bukan harus sering memberi uang, sering memberi bantuan. Nah, termasuk kedermawanan yang kita dalam perkara ini kurang adalah dermawan ketika memberikan faedah kepada saudara-saudara kita. Ini juga dermawan. Lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika membonceng Mu'adz bin Jabal, Rasulullah tidak ingin Mu'adz bin Jabal di samping Rasulullah tanpa mendapatkan faedah. Oleh karena ketika Rasulullah membonceng Mu'adz bin Jabal, Rasulullah tanya kepada Mu'adz, Rasulullah berikan ilmu kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz, tahu gak kamu apa itu hak Allah, apa itu hak hamba? Rasulullah ingin bahwasanya Mu'adz ini apa? Tidak kehilangan faedah ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah adalah orang yang begitu dermawan. Jangankan dalam perkara harta, perkara bantuan, pertolongan, sampai yang sekecil ini pun diperhatikan Rasulullah, di mana Rasulullah begitu dermawannya sehingga memberikan ilmu dikala walaupun ketika itu Mu'adz tidak meminta ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian kita juga ikhwatillah hadzirakum, kita hidup bersama dengan masyarakat, kita juga hidup dengan orang-orang di sekeliling kita, dengan ikhwan-ikhwan kita semua. Maka ketika kita mendapatkan ilmu, nah berikanlah faedah ilmu itu kepada mereka. Apa yang kita miliki, berikan kepada mereka. Apa yang kita punyai, ajarkan kepada mereka semampu daripada ilmu yang kita miliki tersebut. Nah, jadi yang namanya dakwah itu bukan hanya tugas kami para ustaz. Yang namanya dakwah itu bukan hanya tugas mereka orang-orang yang berilmu. Bahkan antum semua ini punya tugas untuk berdakwah sesuai dengan apa? Kadar kemampuan masing-masing. Maka dalam usul salasah, empat kewajiban sebagai seorang muslim. Yang pertama apa? Belajar. Yang kedua? Mengamalkan. Yang ketiga? Mendakwahkan. Jadi berdakwah itu tugas kita semua, tugas antum semua sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Jadi jangan riku-riku dengan tetangga, kita beritahu ini amalan yang sunnah, ini kebaikan, begitu. Dengan orang-orang di sekeliling kita, jangan duduk sungkan-sungkan kita memberikan kebaikan kepada mereka. Nah, inilah yang diajarkan Rasulullah, yang dicontohkan terhadap Mu'adz bin Jabal. Lihatlah, Mu'adz gak meminta, gak tanya kepada Nabi. Nabi memberikan ilmu yang bermanfaat kepada Mu'adz bin Jabal. Ini menunjukkan Nabi itu adalah orang yang dermawan, sampai perkara yang sekecil itu pun diberikan. Jadi Nabi tidak ingin bahwasanya Mu'adz berada di samping Nabi tanpa mendapatkan faedah. Begitu pula kita. Jangan sampai kita ini hidup dengan orang lain tanpa orang lain mendapatkan faedah kepada kita. Apa kata Rasulullah SAW? La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humudin am. Bahwasanya demi Allah, satu orang dia mendapatkan hidayah karena sebab wasilah darimu, engkau mendapatkan sebagaimana mendapatkan unta merah, yaitu kendaraan yang paling baik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan setelah azan salat Isya, silakan bagi muadzin untuk azan terlebih dahulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam taslima katsira amma ba'd. Faedah yang berikutnya yang keberapa? 4. Hadis ini menunjukkan Metode dalam mengajarkan ilmu. Lihatlah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membonceng Mu'adz di atas kendaraan Nabi, Mu'adz enggak tanya kepada Nabi. Tapi Nabi yang tanya kepada Mu'adz. Apa pertanyaan Nabi? Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, tahu enggak engkau apakah sebetulnya hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Nabi tanya kepada Mu'adz. Nah, ini sering dilakukan Nabi SAW ketika akan menyampaikan ilmu. Nabi SAW sering bertanya kepada sahabat sebelum menyampaikan ilmu. Sebagaimana dalam hadis yang lain dicontohkan juga oleh Nabi SAW, Nabi bertanya kepada para sahabat, ala unabiyukum bi akbaril kabair, maukah aku beritahukan kepada kalian apa itu dosa-dosa besar? Jadi Nabi SAW ketika sebelum menyampaikan ilmu, ini sering tanya kepada para sahabat. Nah, begitulah adat seorang guru, metode seorang guru ketika mengajar. Kadang-kadang diperlukan kita ini tanya kepada siapa? Orang yang diajar, kepada murid. Karena apabila seorang guru tanya kepada murid, ini banyak hal positif. Banyak hal positif yang pertama, ketika seorang guru ini tanya kepada pulan, dan seolah-olah yang ditanya ini merasa diperhatikannya enggak? Dulu kalau kita sekolah masa kecil, kalau ditanya guru, ada dua kan, kalau kita enggak takut kita senang, ya enggak? Begitu. Nah, dulu ketika kita tanya, kita sekolah dulu, ketika ditanya guru senang ya, bukan main, seolah-olah apa gitu, merasa diperhatikan oleh guru. Ini dari sisi kejiwaan. Yang kedua, kalau misalkan nanti seorang guru tanya kepada murid, nah, murid akan berusaha mikir. Jadi yang tadinya entah pikirannya kemana, nah begitu ditanya, nah kemudian hadir kembali. Jadi itulah metode dalam mengajar. Jadi seorang guru ketika mengajarkan ilmu, ini gak harus nyatel sampai selesai. Gak perhatian apakah murid itu mudeng atau tidak, muridnya paham atau tidak, gak peduli. Begitu. Nah, ini bukan sikap seorang guru yang baik. Tapi Nabi SAW tanya kepada Mu'ad supaya Mu'ad benar-benar siap untuk menerima jawaban dari Nabi SAW. Dan begitulah ketika kita mengajarkan murid-murid, maka murid-murid harus sering ditanya. Begitu pula antum ya. Nah, ketika ngaji, maka harus siap-siap untuk ditanya. Jangan saya aja yang ditanya terus-terusan, gantian. Begitu, antum juga harus ditanya. Kenapa? Karena akan membangkitkan gairah kita untuk menuntut ilmu. Kalau kita sering ditanya, wah ini nanti ditanya, nanti ditanya. Akhirnya apa? Siap-siap murojaah sebelum ngaji. Tapi kalau gak pernah ditanya antum, nah datang ke pengajian misalkan ngaji, gak peduli dengan pelajaran, pasti begitu. Gak pernah murojaah. Tapi kalau misalkan setiap ngaji ditanya, setiap ngaji ditanya, pasti antum nanti perhatian. Kenapa? Malu kalau gak bisa jawab. Nah, begitu Fadilah. Ini salah satu metode bagaimana cara kita mengajarkan ilmu, harus sering tanya-tanya kepada murid. Yang pertama, murid akan merasa diperhatikan. Yang kedua, yang tadinya gak mau murojaah, jadinya mau murojaah. Yang tadinya pikirannya melayang entah kemana, nah ketika ditanya, maka pikirannya hadir kembali ketika itu. Ini pentingnya, ketika kita menguasai metode-metode bagaimana cara kita mengajarkan ilmu tersebut, Nabi sudah memberikan contoh kepada kita. Gitu. Faedah yang berikutnya, faedah yang kelima. Faedah yang kelima. Ya. Ya, yang kelima. Hadis ini menerangkan tentang adab seorang murid, adabul muta'allim, adab seorang murid atau adab penuntut ilmu. Adab penuntut ilmu. Apa adab penuntut ilmu? Di sini dicontohkan oleh Mu'ad bin Jabal. Ketika Mu'ad bin Jabal ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Mu'ad at-tadri ma haqqul ibadah Allah, haqqullah ala ibadah wa haqqul ibadah Allah. Mu'ad gak tahu. Maka Mu'ad mengatakan, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, begitulah adab al-muta'ali. Ada orang yang belajar. Kalau misalkan dia ditanya tentang sesuatu, dia enggak tahu jawabannya, maka yang paling bagus bagi dia adalah mengatakan Allahu a'lam, ini sudah separuh daripada apa? Ilmu. Jadi Allahu a'lam ini sudah separuh daripada ilmu. Tapi jangan dipakai di ujian. Mentang-mentang ya Allahu a'lam separuh daripada ilmu, dan nanti ujian semuanya jawabannya Allahu a'lam, Allahu a'lam, Allahu a'lam. Mending dapat ini 50. Maksudnya tidak dibenarkan. Ini tidak dibenarkan. Ini kalau memang dalam keadaan nyata-nyata kita tidak tahu. Dan perkara ini adalah perkara yang penting. Perkara ini adalah perkara yang penting. Begitu. Nah, ini ada seorang penuntut ilmu. Ketika ditanya tidak tahu jawabannya, maka jawablah Allahu a'lam, ini lebih selamat. Begitu. Yang berikutnya, yang keenam ya. Faedah yang keenam. Hadis ini menunjukkan Hendaklah seorang pendidik senantiasa memberikan nasihat tatkala dibutuhkan. Artinya apa? Rasulullah SAW tidak diminta oleh Mu'ad untuk memberikan tausiah, untuk memberikan wasiat kepada Mu'ad bin Jabal, tapi Rasulullah, karena perkara ini adalah perkara yang penting, maka disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Nah, ini adalah adab bagi para guru. Jadi apabila melihat adanya sesuatu yang penting yang perlu kita berikan peringatan kepada murid, murid jangan dibiarkan saja. Kalau memang mereka dalam keadaan kondisi melakukan perbuatan yang salah atau meninggalkan kewajiban sebagai murid, guru tidak boleh membiarkan keadaan mereka. Harus ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tidak boleh seperti itu, harusnya begini dan lain sebagainya. Kenapa? Karena jiwa manusia itu, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim pada dia tidak salah, jiwa manusia itu ibarat anak kecil. Jadi jiwa-jiwa kita semua ini ibarat anak kecil. Kalau misalkan ada anak kecil, mulai dari kecil gak pernah dididik supaya taat kepada Allah, gak diperkenalkan dengan agama, sama sekali mereka tidak dibimbing untuk mengenal Islam, begitu mereka tumbuh besar, mereka sulit untuk dididik dan dibimbing. Coba untuk perhatikan, pemuda-pemuda yang rusak akhlaknya, pemuda-pemuda yang rusak ibadahnya, rusak agamanya, pelaku-pelaku maksiat, pada umumnya karena mereka tidak mendapatkan didikan yang cukup sejak kecil. Maka ketika mereka tumbuh besar, orang tuanya mau memberikan nasihat itu segen, ya enggak? Coba kalau misalkan kita punya anak sudah besar, sudah lajang, umur 17-18, kita mau memberikan nasihat itu sungkan. Kenapa? Sudah sama-sama tua, sudah sama-sama besar. Kita mau kasih, kita pukul, nanti kita ditendang sama dia, begitu. Ya enggak? Nah, maka oleh karena sebab itulah sejak kecil ada itu dididik sebaik-baik mungkin, difahamkan dengan agama dan akhlak-akhlak yang bagus. Dan begitu pula jiwa manusia ini. Jiwa manusia itu seperti anak-anak. Kalau misalkan sejak dini jiwa kita tidak senada dibimbing untuk taat kepada Allah, tidak dibimbing, diarahkan jiwa kita supaya dia takut kepada Allah selamanya, maka jiwa kita akan bengkok dan condong kepada kemaksiatan. Maka ketika kita lihat ada anak-anak yang melakukan perbuatan maksiat walaupun masih kecil, jangan dibiarin. Biarkan saja, dia kan masih kecil, dia kan belum punya dosa, begitu. Ini tidak diperbolehkan. Lihatlah Rasulullah SAW, Hasan atau Husain memakan apa? Buah kurma. Kurma itu adalah kurma zakat, sedekah. Sudah masuk ke dalam mulut Hasan atau Husain, sama Rasulullah berusaha untuk dikeluarkan dan dimuntahkan. Ini Rasulullah SAW. Kenapa? Nabi ingin mendidik cucu-cucunya sejak kecil. Nah, begitulah yang dilakukan Nabi SAW. Karena perkaranya adalah perkara yang begitu penting, walaupun tidak diminta oleh Mu'ad bin Jabal, Nabi terangkan dan Nabi beri ilmu tersebut kepada Mu'ad bin Jabal. Faedah yang berikutnya, yang ketujuh. Hadis ini menerangkan tentang bolehnya untuk menahan diri tidak menyampaikan kebenaran. Bolehnya menahan diri untuk tidak menyampaikan kebenaran ketika dikhawatirkan akan membuat fitnah yang lebih besar. Lihatlah, yang disampaikan Nabi ini perkara wajib atau perkara sunnah? Perkara wajib. Bahkan tauhid adalah kewajiban yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau mensekutukan Allah dalam engkau beribadah kepada Allah. Ketika engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak berbuat syirik kepada Allah, kata Nabi SAW, maka engkau berhak untuk tidak disiksa oleh Allah. Ini perkara baik, ini perkara kewajiban seorang hamba. Apa kata Mu'ad? Ya Rasulullah, bolehkah kebaikan ini, bolehkah kewajiban ini aku beritahukan kepada para sahabat-sahabat? Nabi mengatakan, lah, jangan. Kenapa? Fayattakilu, nanti mereka akan bertawakal kepada tauhid saja. Nah, ini menunjukkan bahwa saja kebaikan tersebut boleh disembunyikan, tidak disampaikan kepada khalayak ramai, kalau misalkan kebaikan tersebut jika dilakukan atau jika diajarkan kepada mereka akan menimbulkan fitnah yang lebih besar. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat. Syariat ini diturunkan oleh Allah, diberikan kepada kita. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Untuk membawa kebaikan, ya kan? Syariat Allah itu diterangkan kepada kita, diberikan kepada kita untuk membawa kebaikan. Islam disyariat kepada kita untuk membawa kebaikan. Sunnah disyariat kepada kita untuk membawa kebaikan. Maka ketika agama ini dilakukan, maka fitnah yang muncul lebih besar. Maka ketika itu tidak disyariatkan, ketika itu boleh untuk tidak diamalkan sementara waktu. Contoh dalam masalah tauhid ini, betul bahwasanya bertauhid itu adalah wajib, bahwasanya tidak berbuat syirik ini adalah kewajiban, dan fadilahnya di sini disebutkan bahwasanya orang yang tidak melakukan perbuatan syirik dia akan terhindar dari neraka. Tapi ketika apabila perkara itu diterangkan kepada para sahabat, mereka akan salah tanggap dalam perkara itu, belum siap untuk menerimanya, maka Mu'ad bin Jabal diperintahkan Rasulullah untuk menahan diri, jangan disebarkan terlebih dahulu. Kenapa? Orang akan salah paham nantinya, begitu. Dan ini banyak sekali berkaitan dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Sholat memakai sendal, betul itu bagus, sunnah. Tapi lihatlah kondisinya, bisa gak kita sholat memakai sendal di zaman sekarang ini? Antum ke Masjid Arafah, silakan sholat pakai sendal. Sunnah, begitu. Tapi lihat apa yang terjadi setelah melakukannya, antum bisa bawa belur keluar dari masjid. Maka ketika itu jadi disyariatkan. Ini terjadi dalam setiap amalan, begitu. Sampai pun kadang-kadang perkara yang wajib, tapi tidak semuanya. Sampai pun kadang-kadang, ini kadang-kadang terjadi juga dalam perkara yang wajib, itu. Kemudian faedah yang berikutnya yang kedelapan. Hadis ini menerangkan bolehnya memberikan kabar gembira kepada manusia. Bolehnya memberikan kabar gembira kepada manusia. Bolehnya memberikan kabar gembira kepada manusia. Artinya kalau misalkan ada seseorang yang dia mendapatkan kebaikan atau dia mendapatkan suatu kebaikan, nah kemudian dia sebarkan kepada manusia. Dan ini termasuk menyebarkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan bagi nikmat rabbika fahaddits. Ketika seseorang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, fahaddits, maka ceritakan. Ini hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang berikutnya yang kesembilan, hadis ini menerangkan tentang fadilah tauhid. Hadis ini menerangkan tentang fadilah tauhid. Apa fadilah tauhid? Alla yu'adzib man la yushriku bihi syai'a. Orang-orang yang mereka bertauhid, yang tidak melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya orang tersebut tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilah tauhid. Kemudian yang ke-10. Hadis ini menunjukkan tidak bolehnya menjadikan rahmat Allah sebagai alasan. Tidak boleh menjadikan rahmat Allah sebagai alasan untuk meninggalkan ibadah atau berbuat dosa. Ini yang sering dilakukan manusia. Yang sering dilakukan apa? Manusia. Mereka berani berbuat dosa kepada Allah karena sebab apa? Allah kan Maha Pengampun. kata dia. Ah, nanti kan bisa bertobat. Siapa yang menjamin taubat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Allah kan Maha Rahmat, rahmatnya luas. Nah, siapa yang menjamin kita pasti akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan sekarang ini manusia merasa yakin dan pede ketika meninggal dunia disebut apa? Almarhum. Almarhum itu apa? Orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sampai orang mati mabuk pun disebut almarhum. Orang mati korupsi disebut almarhum. Orang mati dalam keadaan berbuat maksiat disebut almarhum. Pede kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya? Oleh karena itu, fa'billah hadzalah yakum. Semakin kita memiliki ilmu, semakin kita memiliki wawasan perkara agama ini, semakin kita ini dekat dengan agama, hendaklah kita menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang begitu memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ma yasyallah min ibadil ulama. Sesungguhnya yang mereka takut kepada Allah hanyalah dari kalangan para ulama. Jadi semakin tinggi pengetahuan kita kepada Allah tentang dosa, tentang halal, tentang haram, tentang wajib, tentang maksiat, maka adalah kita menjadi orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengandalkan rahmat Allah, tidak mengandalkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala semata untuk tidak beramal atau melakukan dosa. Kenapa? Karena di dalam hadis ini melarang perkara tersebut. La tubashiruhum fayattakilu. Jangan wahai Mu'ad, jangan kau sampaikan kepada mereka. Kalau kau sampaikan kepada mereka perkara ini, mereka akan bertawakal hanya kepada tauhid. Mereka enggak mau ibadah, mereka hanya menggantungkan diri kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau sampaikan kepada mereka. Begitu. Kemudian yang berikutnya. Faedah yang ke 11. Hadis ini menunjukkan adanya hak Allah dan hak makhluk. Adanya hak Allah dan hak makhluk. Tadi diterangkan Nabi SAW bahwasanya hak Allah untuk makhluk supaya Allah tidak disekutukan dan makhluk hanya beribadah kepada Allah. Ini hak Allah. Dan hak ini wajib diberikan oleh siapa? Hamba. Hak ini wajib diberikan oleh makhluk. Bisa enggak bisa makhluk itu harus hanya beribadah kepada Allah dan tidak boleh berbuat syirik. Wajib. Dan disebutkan makhluk juga punya hak terhadap Allah. Tapi ingat, hak makhluk terhadap Allah ini beda antara hak Allah terhadap makhluk. Allah punya hak, nah hamba harus memberikan kepada Allah. Tapi ketika hamba itu punya hak, nah Allah tidak punya kewajiban harus memberikannya. Tapi ketika Allah memberikannya bukan karena kewajiban, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ini bedanya antara hak Allah kepada makhluk, hak makhluk kepada Allah. Kenapa? Karena orang-orang Mu'tazilah mereka berpendapat Allah itu punya hak terhadap makhluk sebagaimana makhluk juga punya hak terhadap Allah. Kalau Allah itu punya hak dan manusia wajib memberikan hak, nah ketika manusia punya hak, Allah juga wajib terpaksa memberikan hak. Maka ini pendapat tidak benar. Tapi hak makhluk yang harus ditunaikan Allah itu maksudnya bahwasanya ketika hamba melakukan ibadah kepada Allah, maka Allah akan memberikan haknya. Karena sebab apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala bukan karena keterpaksaan sebagai manusia harus terpaksa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Paham sini? Nah, begitu. Jadi tidak boleh menyamakan antara hak Allah kepada makhluk dan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan perbuatan syirik kepada Allah ketika mempersamakan antara hak Allah dengan makhluk dan hak makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya yang ke-12. Hadis ini menunjukkan bahwa hak yang paling tinggi yang wajib ditunaikan oleh hamba adalah tauhid. Yang wajib ditunaikan oleh hamba adalah tauhid. Karena dalam hadis ini Rasulullah tidak menyebut hak-hak Allah yang lain, tapi hanya satu yang disebutkan oleh Allah, oleh Rasulullah, yaitu kewajiban makhluk untuk beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan dengan sesuatu apapun. Ini adalah hak yang paling tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Silakan baca Ustaz Arfan. Yang berikutnya, Pak. Bayan li fadli tauhid wa may yukaffiru minad dzunub. Di situ ada harokatnya, Bro. Di situ ada harokatnya, Bro. Oh, Bro. Ya. Wa qaulullah bab bayan fadli tauhid qala musannif rahimahullah bab fadli tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub wa qaulullah ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله رواه البخاري وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال يا موسى لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك la tusyriku bi syai'an. La ataituka bi qurat biha maghfiratun. Qala al-musannif rahimahullah, babu fadli tauhid wa bikathiru min ad-dunub. Bab keutamaan tauhid. Bab keutamaan tauhid, fadlu tauhid, keutamaan tauhid. Bab keutamaan tauhid, wa ma yukaffiru min ad-dunub, dan hal-hal yang menghapuskan dosa-dosa. Wa ma yukaffiru min ad-dunub, dan hal-hal yang menghapuskan dosa-dosa. Wa qala Allah ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Firman Allah ta'ala, wa qala Allah ta'ala, firman Allah ta'ala, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidhulmin, dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Lam yalbisu, dan tidak mencampurkan, labisa yalbisu, mencampurkan, imanahum, keimanan mereka dengan apa? Bidhulmin, dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ulaika, apa artinya ulaika? Mereka itu lahumul amnu, akan mendapatkan keamanan. Ulaika lahumul amnu, mereka itu akan mendapatkan keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk. Orang-orang yang diberikan petunjuk. Wa Ubadah bin Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, wa anna Isa 'abdullah wa rasuluh, wa kalimatuhu alqa ila Maryam ruhun min, wal jannata haqqun wan nar haqqun. Adakhalahu Allahu al-jannata 'ala ma kana min al-'amali akhraja. Dan dari Ubadah bin Samit, dan dari Ubadah bin Samit, beliau berkata, An Ubadah bin Samit, dari Ubadah bin Samit beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida, man apa artinya? Barang siapa syahida, menyaksikan. Antum pandai-pandai bahasa Arab ini. Man syahida, barang siapa yang menyaksikan, alla ilaha illallah, apa artinya? Bahwa tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, apa artinya? Iya, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Wa anna Isa 'abdullahi wa rasulih wa rasuluh, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa anna Isa 'abdullahi wa rasuluh, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Menyaksikan bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Yang kedua, menyaksikan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Yang ketiga, menyaksikan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Yang keempat, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan menyaksikan kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam, dan menyaksikan kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam. Kalimat apa itu? Kun. Yang kelima, wa ruhun minhu, dan ruh darinya. Wal jannata haqqun, dan menyaksikan surga itu adalah benar. Wal jannata haqqun, dan menyaksikan surga itu adalah benar. Wan nar haqqun, dan neraka adalah benar. adakhalahullahul jannata ala ma kana minal amal, Allah memasukkan dia ke dalam surga. Siapa yang meyakini keyakinan-keyakinan tadi, adakhalahullahul jannata ala ma kana minal amal, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Ala ma kana minal amal, sesuai dengan amalan dia. Berarti ini semua adalah kunci-kunci masuk surga. Tinggi rendahnya tergantung amalannya nanti. Al-Qur'an hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Walahuma fi hadits Ibban fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajha Allah. Walahuma fi hadits Ibban, dan dalam riwayat keduanya siapa? Bukhari Muslim yang dimaksud. Ya, walahuma maksudnya Bukhari Muslim. Dan dalam riwayat keduanya itu Bukhari Muslim, fi hadits Ibban, dalam hadis riwayat Ibban. Artinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan hadis berikutnya sebagai syahid tambahan untuk yang sebelumnya, sebagai penguat dari hadis Ubadah bin Shamit. Nabi bersabda, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, maka sesungguhnya Allah harrama, mengharamkan, 'alan nar, masuk ke dalam neraka, maka sesungguhnya Allah mengharamkan masuk ke dalam neraka, man qala, bagi siapa yang mengatakan la ilaha illallah, apa? Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya bertagi bidzalika wajh Allah. Hal itu dilakukan karena mengharapkan wajah Allah. Antum ini sudah sebenarnya prospek belajar bahasa Arab. Sudah pintar-pintar menerjemah. Diteruskan bahasa Arabnya, masih ada. Mulai semangat lagi. Biar bisa baca kitab. Kalau kita bisa baca kitab, kitab apa bisa kita pelajari, kita bisa banyak dapat ilmu. Sudah? Hadis yang berikutnya. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu. Apa artinya? Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Enak kan bahasa Arab kan? Enak, mudah sebetulnya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau bersabda atau berkata. Qala Musa alaihi salam. Telah berkata Nabi Musa alaihissalam. Sekali lagi, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Nabi Musa alaihissalam bersabda atau berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Ini doa Nabi Musa, permintaan Nabi Musa. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, alimni, ajarkan kepadaku syai'an al-kurka, sesuatu yang aku bisa mengingatmu. Syai'an al-kurka, sesuatu yang aku bisa untuk mengingatmu. Wa ad'uka bihi, dan bisa berdoa kepadamu. Aku berdoa. Ajarkan kepadaku sesuatu yang aku bisa mengingatmu dan aku bisa berdoa denganmu. Qala. Apa qala? Siapa yang berkata? Allah Subhanahu wa taala. Qala, Allah berfirman. Qul. Katakan, ya Musa. Wahai Musa, antum sudah pintar-pintar nih. Hidupkan kembali pelajaran bahasa Arab. Ya Musa, wahai Musa, la ilaha illallah, tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali Allah. Anda bisa menerjemahkan sebab apa? Kalau sering mendengar bahasa Arab, kami juga seperti itu. Kami ini bisa menerjemah karena bolak-balik itu saja yang dapat. Kami ini jadi bisa menerjemah bahasa Arab itu karena bolak-balik ini apa namanya? Kata-kata ini nanti akan ditemukan terus berulang-ulang sampai kemudian enggak lepas dari otak-otak kami. Jadi antum kalau sering memperhatikan, nah kalau ngaji pakai kitab sering memperhatikan, nanti dengan secara sendirinya otomatis bisa menerjemah. Yakinlah. Begitu. Jadi sebetulnya kajian yang paling bagus itu kajian kita, bukan tematik. Tapi orang sebenarnya ada tematik ya. Ngaji tematik itu kayak nonton keyboard aja sebetulnya. Habis kajian sudah selesai. Begitu. Tapi kalau kita ngaji kitab, ini pengaruhnya begitu besar sampai kita bisa baca kitab sendiri, bisa menerjemah. Kenapa? Karena sering kita mendapatkan kata-kata itu berulang-ulang kali. Antum saya tanya, sebelumnya ini ada enggak yang tahu alim itu artinya apa? Ada yang tahu? Yang enggak tahu kata alim ini artinya apa? Ada enggak? Ada. Semuanya tahu semua? Hah? Enggak tahu. Sekarang tahu kan? Ah, itu dia. Manfaatnya kita apa? Ngaji kita. Alim ini ajarkan kepadaku. Nah, kemudian disebutkan qala ya rabbi kullu ibadika yaqulun. Qala. Apa artinya? Dia berkata, siapa yang berkata? Nabi Musa alaihissalam. Qala, Musa berkata, ya rabbi, wahai Rabbku. Nah, ada berapa kali kata-kata rabbi? Dua kali kan? Nanti jumpa lagi, ketemu lagi, ketemu terus sampai kita enggak lupa nanti. Begitu. Kullu. Apa artinya kullu? Semua ibadika, ibad, apa artinya ibad? Hamba. Kullu ibadika, nanti kata-kata ibad ini beratus-ratus kali kita dapatkan lagi sampai kemudian kita hafal. Kullu ibadika, setiap hambamu, semua hambamu, yaquluna hadza, apa? Mengatakan ini. Artinya semuanya mengatakan la ilaha illallah. Itu. Ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Rabbku, kullu ibadik, semua hambamu mengatakan ini, yaitu mengatakan la ilaha illallah. Qala. Siapa yang berkata? Allah. Qala, Allah berkata, ya Musa, wahai Musa. Ada yang ketinggalan? Terjemahannya ada yang ketinggalan ya? Enggak ada. Ya, kita lanjutkan. Lau anna samawati saba, lau. Jikalau. Kan mirip-mirip bahasa kita aja kan? Lau jikalau. Anda, apa dia? Asyhadu anna Muhammad. Anda. Bahwasanya. Lau anna, jikalau bahwasanya. Lau anna, jikalau bahwasanya. As-samawati sab'a. Langit yang tujuh lapis. Lau anna as-samawati sab'a, jikalau bahwasanya langit yang tujuh lapis. As-samawati sab'a, langit yang tujuh lapis. Wa amirahunna. Apa artinya amir? Amir itu pakai amir. Ini amir pakai ain, apa? Nah, kalau misalkan ada masjid ada takmir, takmir itu artinya apa? Ya, pemakmur masjid kan yang memakmur masjid. Kalau amir berarti apa? Penduduk. Nah, penduduk. Lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi, jikalau bahwasanya langit yang tujuh lapis dan penduduknya, wa amirahunna dan penduduknya, amir penduduk dan penduduknya selain aku, dan penduduk langit-langit itu selain aku, ini menunjukkan Allah di mana? Al-samawat, di atas langit. Wal ardina sab'a, ardin bumi yang tujuh lapis. Jikalau bahwasanya langit yang 7 lapis dan penduduknya selain aku dan 7 lapis bumi fikifah ditaruh di dalam satu daun timbangan. Fikifah diletakkan dalam satu daun timbangan. Ya, kifah itu daun timbangan. Kifah itu daun timbangan. Kalau kaf itu telapak tangan. Kalau kaf telapak tangan, kalau kifah itu daun timbangan. Wa la ilaha illallah fi kifah, dan kalimat la ilaha illallah fi kifah diletakkan dalam satu daun timbangan. Malat dihina, malat apa? Niscaya akan lebih berat. La ilaha illallah, malat dihina la ilaha illallah, niscaya akan beratlah kalimat la ilaha illallah. Allah. Jadi kalau misalkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan seluruh isinya diletakkan dalam satu daun timbangan, la ilaha illallah diletakkan dalam satu daun timbangan, ditimbang kedua-duanya, maka la ilaha illallah ini lebih berat. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa Shahah. Hadis riwayat Imam Hakim, Ibnu Hibban, Imam Hakim dan mensahihkannya. Jadi hadisnya dhaif. Insyaallah akan saya terangkan di mana letak dhaifannya. Walitirnidi wahassalahu ana alasin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna adam innaka la'ataitani bi qurabil ardi khata'i thumma laqitani la tusyriku bi syai'in la'ataituka bi qurabiha la'sira. Walitirnidi dan dalam riwayat Imam Tirmidzi wahassalahu, beliau menghasankan hadis tersebut. Anas dari Anas bin Malik. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu yaqul, bersabda. Aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, qala Allah taala. Allah taala berfirman. Kalau menerjemahkan fi'ilnya yang di belakang. Fa'ilnya dulu ya. Itu fa'ilnya dulu kalau menerjemahkan. Nah, kalau dulu waktu kami belajar di Al-Wasliyah, iya, kalau menerjemahkan dari fi'ilnya dulu, dari depan. Tapi kalau menurut susunan bahasa yang baik, itu tetap fa'ilnya dulu gitu. Bukan telah berkata Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala telah berkata. Nah, begitu yang bagus. Tidak berubah. Allah Ta'ala berfirman. Berfirman Allah Ta'ala, sama gak maknanya? Sama kan? Gak berubah makna. Ya bena Adam, apa artinya? Wahai anak Adam. Ya bena Adam, wahai anak Adam. Innaka lau ataitani di qurabil ardi khataya. Innaka, sesungguhnya engkau. Innaka, sesungguhnya engkau. Lau, jikalau. Berapa kali kata lau? Dua kali kan? Tadi tahu gak arti lau sebelumnya? Belum, sekarang tahu? Tahu. Nah, sebetulnya belajar kitab itu hanya 4. Tapi bagi orang yang pernah itu, kalau belum pernah memang membosankan. Dan terasa ini belajar kitab kalau kita semua pegang. Itu asyik sebetulnya. Lau ataitani, jikalau ataitani, ata datang. Ataitani berarti engkau datang kepadaku. Lau ataitani, jikalau engkau datang kepadaku. Jikalau engkau datang kepadaku. Bikurabil ardi, bikurab, dengan sepenuh. Kurab itu penuh. Kurab itu hanya penuh. Bikurabil ardi, jikalau engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, ya. Itu cara menerjemahkannya dibalik. Karena kalau misalkan diterjemahkan letter lag, jelek. Nih, saya terjemahkan letter lag ya. Jika engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi kesalahan. Enak didengar. Enak ya. Yang enak didengar apa? Jika engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi. Nah, begitu cara menerjemah. Jika engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, summa laqaitani, summa, kemudian laqaitani, engkau berjumpa denganku. laki itu berjumpa, lakita engkau berjumpa, ni artinya kepadaku, thumma lakita ni kemudian engkau berjumpa denganku, la tusyriku bi syai'a, apa? Tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la tusyriku bi syai'a, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, la ataituka, aku akan datang kepadamu, la'ataituka, aku akan datang kepadamu, bikuro biha ma'firoh, dengan ampunan sepenuh itu juga, dengan ampunan sepenuh itu juga. InsyaAllah akan kita terangkan faedahnya pada pertemuan yang akan datang. Enak gak menerjemah? Asyik ya? Begitu. Makanya harus pegang kitab semuanya. Ya pelan-pelan, nanti kan paham sendiri, hafal sendiri, dengan sendirinya, yakinlah. 2 tahun antum bisa menerjemah, insyaAllah. 2 tahun bisa menerjemah. Tapi harus bawa kitab semua. Itu. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Silakan. Ketika kita menerjemahkan itu sesuai dengan kaidah bahasa dengan tidak ada terlek. Jadi melihat kedudukannya, kan ada kedudukan fiil, fa'il, maf'ul. Maka diterjemahkan sesuai dengan urutan ini. Kalau kita terjemahkan sesuai dengan harfiahnya, itu terjemahannya kacau balau jadinya. Begitu. Ada lagi? Silakan. Hadis Muad bin Jabal dari Ustaz. Rasulullah SAW melarang Muad bin Jabal menyampaikan kepada kaum muslimin. Terus kapan beliau menyampaikannya hadis ini kepada orang lain? Dan bagaimana statusnya? Karena dia kan sudah melanggar aturan Rasulullah menyampaikan kepada kaum muslimin. Dan padahal waktu itu para sahabat tentu imamnya, iman mereka itu lebih tinggi daripada kita sekarang ini. Dalam riwayat yang disebutkan hadis itu telah disampaikan Muadz bin Jabal sehingga Rasulullah SAW karena melihat asar. Nah Rasulullah kan mengatakan fayataqilu, artinya Rasulullah itu melarang Muadz bin Jabal menyampaikan di situ karena dikhawatirkan nanti para sahabat mereka bertawakal kepada hadis itu saja sehingga mereka tidak mau beribadah. Nah ketika pengaruh ini dilihat sudah hilang, akhirnya kemudian hadis ini disampaikan Muadz bin Jabal dan riwayat yang disebutkan karena Muadz bin Jabal khawatir dosa dengan menyimpan ilmu. Ini hadis itu sudah disampaikan oleh Muadz bin Jabal sebelum Nabi Islam karena beliau khawatir akan dikatakan ancaman tentang menyimpan ilmu tersebut. Nah ini sudah setelah hilangnya asar atau pengaruh tentang tentang adanya asar atau pengaruh daripada hadis tersebut. Nah kemudian kan iman para sahabat itu lebih mantap dari kita. Ya memang betul. Para sahabat Rasulullah imannya berada di kita. Tapi perlu diketahui bahwasanya ketika itu kan banyak juga orang-orang yang mereka tidak langsung belajar kepada Nabi. Ya kan? Sama seperti misalkan kita di sini, misalkan saya ngajar di sini, tapi kan ada orang-orang yang mungkin juga pengenal dakwah tidak belajar langsung kepada saya atau yang mendengarkan dari antum-antum saja misalkan ini. Nah tentu kualitas antum yang paham dengan pelajaran di sini berbeda dengan yang hanya cuma mendengar-dengar saja, ya kan? Nah oleh karena sebab itu maka para sahabat kondisi di dalam ini juga seperti itu. Lihat antum perang Hunain itu kan perang di zaman akhir Rasulullah, ya enggak? Ada di situ orang yang beriman, ada munafik, ada yang baru-baru masuk Islam. Nah ketika itu maka perang itu Rasulullah walaupun jumlah pasukannya itu banyak tapi kalah ketika itu. Kenapa? Karena di zaman itu ada orang-orang yang baru masuk Islam, yang imannya belum kuat, ada juga kalau orang munafik. Nah demikian pula ini Muadz bin Jabal, walaupun secara umum keimanan para sahabat ketika itu ya jelas lebih kuat daripada kita. Tapi kan saya di samping itu ada di antara mereka itu yang orang yang baru masuk Islam, yang demikian pula kondisi keimanan mereka juga belum begitu kuat. Nah Rasulullah melihat bahwasannya kalau misalkan Muadz bin Jabal menyampaikan ini dan khabar ini sampai kepada mereka, dikhawatirkan mereka nanti tidak mau beribadah. Ini menunjukkan luasnya daripada ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wawasan Rasulullah dalam masalah dakwah ini. Begitu. Berarti Ustaz yang seperti dikatakan tadi, apa haknya Allah terhadap hambanya dan hamba terhadap Allah? Makanya Ustaz dari situ katakan hanya Rasulnya dan Allah yang lebih mengetahui. Iya. Yeah. Jadi sebenarnya umat Islam ini pada pikirannya semuanya umat Islam masuk surga lah Ustaz. Dalam hadis Nabi disebutkan Rasulullah SAW pernah mengatakan kullu ummati yadkhulun al-jannah, semua umatku masuk dalam surga illa man aba, kecuali orang yang membangkang. Nah, lalu ditanyakan kepada Nabi, man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang bangkit ya Rasulullah? Nabi mengatakan, man ato'an dakhul al-jannah wa man asani faqad aba, siapa yang taat kepada aku masuk surga, siapa yang membangkang maka dia masuk neraka. Begitu. Jadi orang yang masuk neraka itu kan macam-macam. Ada yang dia abadal abidin, selama-lamanya kekal. Ini orang kafir, orang musyrik, orang munafik, munafik besar. Nah, kalau umat Islam yang dia bertauhid, dia masuk neraka, tapi nanti punya harapan lagi masuk dalam surga. Jadi kalau dikatakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka semuanya masuk dalam surga kalau mereka bertauhid? Gitu. Tapi kalau misalkan mereka yang tidak bertauhid tapi ngaku umat Islam, mengaku Nabi Muhammad SAW, maka mereka tidak akan pernah masuk dalam surga. Jadi tergantung ini bertauhid atau tidak. Begitu. Tapi kalau bertauhid ya, insyaallah masuk dalam surga walaupun masuk dalam neraka duluan. Begitu. Ada lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya kitab nanti di rumah diulang-ulang sambil belajar menerjemahnya, diulang-ulang.